Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ambil hadis yang kedua dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang kafaratul marid, penebus dosa bagi orang yang sakit, yaitu hadisnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala tentang kisah beliau menziari seorang yang sedang sakit di daerah Kindah, dan beliau menunjukkan kepada kita semua tentang adab yang mulia, bagaimana hendaknya seorang mukmin ketika dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Di antaranya adalah beliau memberikan kabar gembira, berita yang baik kepada orang yang sakit tersebut. Dan tentunya ini yang harusnya dilakukan oleh orang yang sedang menjenguk saudaranya, bukan malah dia memberikan berita-berita yang jelek atau menimbulkan rasa takut atau khawatir bagi saudaranya yang sedang sakit. Maka ini tidak selayaknya, karena hendaknya dia memberikan kabar gembira atau memberikan kesemangatan kepada saudaranya supaya dia bisa segera sembuh, atau mendoakan dan menenangkan dirinya supaya dia bisa bersabar menahan musibah yang sedang dia rasakan, yaitu berupa penyakit. Kemudian beliau juga menerangkan tentang keadaan yang sangat berbeda orang yang ditimpa dengan rasa sakit, yaitu keadaan yang pertama seorang mukmin. Bahwasanya seorang mukmin ketika dia ditimpa dengan suatu penyakit, hakikatnya dia sedang apa? Dibukakan baginya dua pintu kebaikan. Pintu kebaikan yang pertama yaitu kafarah, penyakit tersebut menjadi penghapus dosa baginya, penglebur kesalahan bagi dirinya. Dan yang kedua, rasa sakit tersebut menjadi pintu kebaikan berupa introspeksi diri, sehingga dia bisa sadar, bisa mengingat keadaannya yang selama ini dia lakukan, dan dengan hal tersebut dia bisa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jauh dengan keadaan yang kedua, yaitu seorang yang fajir, orang yang jahat, yang suka berbuat dosa. Naam, hakikatnya dia seperti al-ba'ir, binatang ternak yang dia tidak tahu untuk apa binatang ternak tersebut diikat oleh tuannya atau dilepas. Apa faedah yang atau manfaat apa yang dirasakan oleh binatang ternak tersebut? Kadang dia diikat, demikian juga kadang dia dilepaskan. Demikian pula seorang yang fajir, dia tidak tahu, tidak paham apa manfaat atau faedahnya dia diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Kemudian ketika dia sembuh, bisa beraktivitas kembali, dia kembali kepada kemaksiatan dan kefujurannya. Dia tidak bisa mengambil faedah dari musibah atau rasa sakit yang telah dia rasakan. Nah, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, haqqan innal mu'mina lakarimun 'ala Allahi azza wa jal wa waliyyun lahu. Sungguh benar bahwasanya seorang mukmin itu adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan seorang mukmin merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lidza wajaba 'alal ummati ayyabdzulu juhudahum fi taqwiyati imanihim fi qulubihim. Maka oleh karena ini wajib untuk umat seluruhnya, ummatul Islam, hendaknya mereka semua mengerahkan usaha dan upayanya untuk menguatkan keimanan mereka di dalam hati-hati mereka, Bagaimana caranya menguatkan keimanan, mengokohkan keimanan di dalam hati, yaitu bifi'li ta'ati wa tarkil ma'asi wa tanafusi fis sholihati aqwaliha wa af'aliha, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan, dan juga at-tanafus, berlomba-lomba di dalam melakukan amalan-amalan saleh, baik yang bentuknya perbuatan maupun ucapan. Apa tujuannya? Liyakunu indallahi fi arfa'il manazil fid dunya wal barzakhi wal akhirah wa in asabahum ma asabahum fid dunya, supaya mereka semua mendapatkan naam di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia, baik ketika di dunia, di alam barzakh, maupun ketika di akhirat kelak, meskipun menimpa apa yang telah menimpa mereka di dunia ini, berupa ujian dan cobaan. Meskipun mendapatkan ujian, cobaan, tetap bersabar, tetap beramal soleh, tetap kokoh di dalam keimanannya, meninggalkan kemaksiatannya, supaya derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di dunia, di alam barzakh, terlebih ketika di akhirat kelak, sehingga dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala aqulu unduru ma'syaral uqala minal muslimina wal muslimat lil farqi baina maradil mu'min wa baina maradil fajir. Kemudian aku katakan, unduru, lihatlah oleh kalian, perhatikanlah, wahai orang-orang yang masih memiliki akal, baik dari kalangan kaum muslimin yang laki-laki maupun yang perempuan. Yaitu lihatlah tentang perbedaan antara sakitnya seorang yang mukmin dan sakitnya seorang yang fajir. Maradul mu'mini yukaffirullahu bihi khotayah wa yarfau lahu darajat. Sakitnya seorang mukmin bisa menghapuskan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya diampuni, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat untuknya derajatnya. Berbeda dengan maradul fajir, darabalahu Salman radhiyallahu anhu hadzal masal kal ba'iri aqalahu ahluhu tsumma arsaluhu fala yadri lima uqila wa lima ursil. Sakitnya orang yang fajir sebagaimana yang telah dipermisalkan oleh sahabat Salman radhiyallahu ta'ala dengan permisalan ini, yaitu seperti apa tadi? Al-ba'ir, seperti hewan ternak yang diikat oleh pemiliknya kemudian dilepaskan, yang mana dia tidak tahu apa tujuannya diikat dan apa tujuannya dilepaskan, apa faedahnya dia tertahan dengan sakitnya dan apa faedahnya dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi ujian dan cobaan di dunia ini. Fakarramallahu azza wa jalla al-mu'min ajmala takrimin bima yakunu fihi al-has 'alal amali liyazdada imanuhu wa yaqwa. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang mukmin dengan sebagus-bagus pemuliaan yang dengannya atau padanya ada al-has, anjuran bagi seorang mukmin tersebut untuk beramal saleh supaya imannya itu menjadi bertambah dan kuat di dalam hatinya. Li'anna al-iman yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui dan kita sering pelajari di dalam pelajaran-pelajaran akidah, bahwasannya keimanan yang diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah itu adalah yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan melakukan amalan-amalan ketaatan, dan berkurang dengan melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Fa'mal ayyuhal mu'min jahidan ala ziyadati imanik sa'atan ba'da sa'ah wa yauman ba'da yaum wa syahran ba'da syahr wa aman ba'da amin wa hakadha. Maka beramallah engkau wahai seorang mukmin jahidan, dengan bersungguh-sungguh, naam, untuk menambahkan keimananmu, naam, waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dan seterusnya, selama engkau hidup di dunia ini, tanafus fi ziyadatil iman, wa tafirru min asbabi nuqsanil iman, wa hiyal ma'asi aqwaliha wa af'aliha. Berlomba-lombalah di dalam menambah keimanan. Naam, dan juga larilah dirimu dari sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan, yaitu kemaksiatan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Di antara sebab yang bisa menjadikan kita berlomba-lomba adalah adanya ujian berupa penyakit, sehingga kita bisa sadar yang tadinya lalai bisa naam sadar, yang tadinya hatinya mungkin naam mati bisa hidup kembali. Fahadihi rahmatullahi azza wa jalla bil mu'min wa bughdhuhu lil fujjari alladzina la yakhafuna minallah. Maka ini semua adalah bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin. Jadi musibah penyakit ini bukan azab, bukan iqab. Naam, melainkan itu adalah sebuah rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin. Dan di sisi lain, penyakit itu pula merupakan al-bughdhu, kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang fujjar yang mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuhmiluna faraidahu wa wajibatih wa yartakibuna maharimah wa yaramubalina bima yatarattab ala dzalik minal uqubatil ajilati wal ajilah. Sehingga mereka menyepelekan apa-apa yang Allah Ta'ala fardukan dan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berani menerjang keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak naam mubalin bima yatarattab ala dzalik, tidak peduli dengan apa yang akan diakibatkan dari perbuatan mereka itu semua dari hukuman Allah Ta'ala, baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Mereka tidak naam peduli. Mereka berbuat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tidak punya keimanan dengan hari akhir, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Famalan yastamis abwabal khairi yajiduha maftuhatan amamahu fi ada'il fara'id wal wajibat wal mustahabbat wa fi tarkil muharramati wal makruhat. Maka barang siapa yang dia yaltamis, berusaha untuk mencari atau membuka pintu-pintu kebaikan, maka sungguh dia akan mendapatkannya dalam keadaan terbuka di hadapannya, yaitu dalam mengerjakan perkara-perkara yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah. Demikian pula di dalam meninggalkan keharaman dan perkara-perkara yang dibenci. Qala wa fisail hasis fi kulli ma yuqarribuhu ilallahi zulfa. Dan di dalam naam usaha yang cepat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana Allah taala berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha fa ulaika lahum jazaa'ud dhifi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Allah taala mengatakan tentang apa yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sebagaimana yang ada di dalam surat Saba ayat yang ke-37, wa ma amwalukum wala auladukum, bukanlah harta-harta kalian atau anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekat-dekatnya, melainkan barang siapa yang dia beramal soleh, beriman dan beramal soleh, maka merekalah yang akan mendapatkan balasan yang berlipat dengan sebab apa yang telah mereka amalkan, dan mereka di dalam kamar-kamar, di dalam surganya Allah Ta'ala, itu dalam keadaan aminun, dalam keadaan aman. Jadi yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan al-amwal al-aulad, bukan harta benda maupun anak keturunan, melainkan keimanan dan amal soleh. Kata Syarih rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat yang mulia ini, فأخبرنا ربنا عز شأنه أن الأموال والأولاد والجاه والمناصب ودنيا التراب كل هذا لو اجتمعت بدون الإيمان وصالح العمل ما قربتك إلى الله زلفا. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita semua bahwasanya harta benda, demikian pula anak keturunan berapapun jumlahnya, wal jah wal manasib kedudukan dan pangkat berapapun tingginya, demikian pula dunia ini, semuanya ini law ijtama'at, seandainya semua terkumpul pada diri seseorang tapi tanpa adanya di sana keimanan dan amalan saleh, maqarrabatka ilallahi zulfa, ini semua tidak akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ta'insyu'ayuhal mukallaf burhatan minaz zaman thumma tarji' ilallahi azza wa jal liyujazika ala ma aslafta. Engkau hidup di dunia ini wahai seorang yang mukallaf beberapa waktu dari zaman, nah mungkin umurnya puluhan, 10, 20, 50 atau paling panjang berapa, 100 tahun engkau bisa hidup di dunia ini, kemudian engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang telah engkau kerjakan sebelumnya. Wallazi yuqarribuna ilallahi zulfa innama huwal iman wal amalus shalih. Dan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya itu hanya dua perkara. Yang pertama adalah keimanan dan yang kedua berupa amal saleh. Sebagaimana Allah taala katakan tadi di dalam firman-Nya, illa man amana wa amila shaliha. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ai amana bi kulli ma yajibul imanu bihi wal iman mahalluhul qulub wal alsinati wal jawarih wa amila salihan ay bi jawarihi. Maksudnya beriman adalah beriman dengan semua apa yang wajib untuk diimani dari rukun-rukun iman dan apa yang semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa risalah, dan tentunya keimanan itu tempatnya adalah di hati. Naam, diyakini di dalam hati, wal alsinah dan diucapkan dengan lisan, wal jawarih dan diamalkan dengan anggota badan. Wa amila shalihah. Kemudian setelah dia menyempurnakan keimanannya, dia beramal saleh, melakukan amalan-amalan yang saleh dengan anggota tubuhnya. Faulaikal amilunal mu'minunal amiluna lis-shalihat. Maka merekalah hakikat dari orang-orang yang beramal dengan amalan yang sesuai dan beriman dengan keimanan yang hakiki, melakukan amalan-amalan saleh. Maka Allah balas kepada mereka semua, lahum jazaa'ud dhi'fi ay jazaa'an mudha'afan. Bagi mereka semua adalah balasan yang berlipat-lipat yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanah bi'ashrin wal-ashru bi-sabi'imati di'fin ila at'afin kathirah. Berapa kali lipatannya? Naam, al-hasanah, satu kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba, satu pahala yang dia dapatkan, itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan yang dia miliki, itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat, ila at'afin kathirah, dan sampai pada lipatan yang tidak terhingga, sangat banyak sekali jumlahnya. Ini naam adalah sebagai bentuk rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melipat gandakan satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kama qala Allahu fi muhkami tanzilih. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-245. Ba'dal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang dia meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuknya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala yaqbidu wa yabsut, menyedikitkan dan memberikan kelapangan bagi yang dikehendaki, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan kembali pada hari kiamat kelak. Demikian pula di dalam hadis yang lain atau dalil yang lain, sabata anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a ilaihi binaqatin makhsumah. Pernah suatu ketika ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia datang menemui beliau alaihi salatu wasallam dengan membawa naqah, yaitu apa, seekor unta, yang mana seekor unta tersebut makhtumah, sudah ditali hidungnya, jadi hidungnya sudah dibolongi, sudah diberi tali. Wa qala ya Rasulullah, dan seorang sahabat tadi mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, hadihi fi sabilillah, ya Rasulullah, untaku ini aku sedekahkan, aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabi tadi, hiya laka bi sab'imi'ati naqah makhthumatin yaumal qiyamah. Ini untukmu nanti pada hari kiamat kelak, sebagai gantinya adalah 700 unta yang telah ditali pula pada hari kiamat kelak. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya atau pahalanya menjadi 700 kali lipat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala. Kemudian qala undur ayyuhal muslim al-aqil ila rahmatin wa irah rahmatillahi wasi'ati fadlihi 'alal ahli al-iman min ibadi anta ayyuhal mu'min ad-dha'if ta'ti bil amalil yasir wa tansahu wallahu yurabbihi wa yudha'ifuhu lak. Kemudian beliau menjelaskan tentang pelipat gandaan yang berkaitan dengan pahala atau ganjaran. Lihatlah wahai seorang muslim yang berakal kepada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan luasnya keutamanya kepada ahlul iman, orang-orang yang memiliki iman dari hamba-hambanya. Engkau wahai seorang mukmin yang lemah, terkadang kau beramal, melakukan amal yang ringan, yang terkadang kau lupa pernah melakukan amalan yang ringan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lupa, Allah mengembangkannya dan melipat gandakannya untukmu. Fata'ti yaumal qiyamah wa huwa ka'amsaril jibali syamikhah ujuran tastaghribuha min aina li hadza. Kemudian pada hari kiamat kelak, engkau datang dan dalam keadaan di sisimu pahala dari amalan kebaikan yang kecil tadi, Allah lipat gandakan, Allah kembangkan sehingga menjadi besar, kamsaril jibali syamikhah, seperti besarnya gunung yang sangat besar, berupa ujuran, berupa pahala, tastaghribuha min aina li hadza, yang mana engkau merasa sangat, sangat keheranan, dari mana pahala yang besar ini? Apa yang telah aku berbuat? Wal jawab, tentu jawabannya, Allahul ladzi rabbaha rahmatan bi ibadihil mu'minin bi sababi imanihim bih wa amalihim as-salih wa istihyaihim minhu haqqal haya. Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengembangkannya, yang melipat gandakan pahala seorang hamba tadi dengan rahmat sebagai rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, dengan sebab keimanan mereka dan amalan saleh yang telah mereka kerjakan dan rasa malu yang ada pada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu, sehingga Allah Subhanahu wa taala lah yang melipat gandakan dan mengembangkan pahala tersebut dan diberikan kepada hamba tadi pada hari kiamat kelak. Apa rasa malu yang ada pada hamba tersebut? Qala bihifdihim anfusihim minal wuqu'i fi mujibati sakhatih wa 'alimi 'iqabih. Yaitu karena sungguhnya di dunia dia memiliki rasa malu dengan sebenar-benarnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dia menjaga dirinya dari terjatuh dari 6 sesuatu yang bisa mendatangkan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan juga azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Fahamdan lillahi akmalal hamd wa syukran lahu a'zama syukri wa a'la wa nas'alullahal mazid min fadlihi jalla fi ulah. Maka kita semua tentunya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang agung dan yang paling tinggi, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan dari keutamaannya yang maha mulia lagi maha tinggi. Ini bentuk kasih sayang dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang mukmin, baik ketika dia dalam keadaan sehat, terlebih dalam keadaan sakit, yang mana hakikatnya rasa sakit tersebut adalah bukan merupakan hukuman atau kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan penyakit itu sendiri bukan merupakan rahmat, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil adapun hadis yang ketiga, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.